أيها المسلمون عباد الله، لأننا salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah dilakukan, kapan saja bisa dikerjakan, pahalanya sangat besar, manfaatnya sangat banyak, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya, beliau bersabda, "La yazalu lisanuka waqtan min dzikrillah." Hendaklah senantiasa lisanku atau lidahku basah dikarenakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sekian banyak zikir yang ada, dari sekian banyak zikir yang agung, di sana terdapat zikir berupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beristighfar ini mendapatkan perhatian khusus terhadap syariat Islam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katira." Telah beruntung orang-orang yang mendapatkan di catatan lembaran amalannya di hari kiamat nanti banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh kepada para sahabat-sahabatnya, maka beliaulah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah orang yang paling banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mulaiqan 'ala qalbi wa inni la astaghfirullah min yawmi mi'ata marrah." Kata Rasulullah sallallahu wasallam, sesungguhnya jika ada sedikit saja di dalam hatiku sesuatu, mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman di dalam hatinya, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di dalam kalbunya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Kemudian di dalam hadis yang lain yang semakna dengan hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marrah." Wahai orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ayuhal muslimun ibadallah. Oleh karena itu, kita sadar bahwa di zaman sekarang ini adalah zaman di mana seseorang sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan, baik di dalam rumahnya ataupun di luar rumahnya. Ketika dia keluar rumah, berbagai macam kemaksiatan dia bisa lakukan. Banyak peluang untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia bermaksiat dengan pandangannya, entah dia bermaksiat dengan ucapannya dan lain sebagainya. Atau bahkan sebelum dia keluar rumah, dia sudah meniatkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita sadari maupun tidak, belum lagi ketika di dalam rumah. Zaman sekarang berbeda seperti zaman dahulu. Di zaman dahulu kala, seseorang yang tinggal di dalam rumahnya, dia bisa memastikan bahwa peluang dosa yang dia bisa perbuat lebih sedikit dibandingkan dia keluar rumah. Adapun sekarang kebalikannya, bahkan bisa jadi dosa yang dia perbuat di dalam rumahnya lebih besar dibandingkan dia keluar rumah. Karena di zaman sekarang ada yang namanya medsos atau media sosial yang hampir semua kita memilikinya, yang mana setiap orang yang memiliki hal tersebut atau benda tersebut tidak akan lepas dan tidak akan lalai dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dia bermaksiat dengan apa yang dia lihat, dia bermaksiat dengan apa yang dia dengar, dia bermaksiat dengan apa yang dia baca, dia bermaksiat dengan apa yang dia komentari, yang tidak sepantasnya untuk dia komentari. Betapa banyak wanita-wanita yang mengubah Allahnya yang dia pandang, berapa banyak musik-musik yang dia dengarkan, berapa banyak komentar-komentar yang tidak sepantasnya yang dicampur di dalamnya. Ayuhal muslimun ibadallah, oleh karena itu istighfarlah, yang merupakan suatu hal yang penting kita ketika kita tahu bahwasanya di zaman sekarang ini penuh dengan kemaksiatan. Melangkah sedikit berpeluang untuk bermaksiat, keluar rumah sedikit ada peluang untuk bermaksiat. Oleh karena itu ini di setiap waktu kita, di setiap langkah kita, di setiap perbuatan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa iman wa rahimakumullah jami'an, di antara hal yang meningkatkan kita untuk memperbanyak istighfar adalah karena tidak mampunya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mulai dari bangun hidup kita sampai kita tidur kembali, berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sudahkah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Pasti ada kenikmatan-kenikmatan yang kita lari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadari maupun tidak, kita ingat ataupun tidak. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk banyak istighfar, karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita belum tentu semua kita bisa syukur. Maka sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya di antara nikmat ketika seseorang keluar dari toilet setelah membuang hajatnya, diperintahkan untuk membaca zikir ghufran atau doa ghufran, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena orang yang keluar dari toilet atau telah membuang hajatnya itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang tidak semua manusia sadar bahwasanya itu kenikmatan yang sangat besar. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bisa mengeluarkan hajat kita tersebut, kita tidak bisa mengeluarkan kotoran tersebut, besar atau kecil, itu merupakan penyakit yang bisa mematikan kita. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena banyaknya manusia yang tidak bisa mensyukuri atau lupa untuk bersyukur kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan ghufran, ampunanku ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita keluar dari toilet. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara hal yang menekankan kita pula untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Kita mengambil contoh salat kita saja. Apakah sudah bisa kita melaksanakan sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam sehari semalam 5 kali? Sudah bisa kita sholat sebagaimana semestinya? Kita sudah bisa khusyuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari takbir sampai salam? Tentunya masih banyak godaan-godaan syaitan. Di awal takbir mungkin kita bisa khusyuk menghadirkan hati kita, namun di tengah-tengah sholat kita selalu saja ada bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu ibadah kita sehingga kita lalai dan kalah dari syaitan. Oleh karena itu di setiap sholat setelah salam kita dianjurkan untuk beristighfar. Kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun masih saja kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih banyak kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. lagi sebelum kita melaksanakan sholat, kita belum bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Taala secara tepat waktu. Kita belum bisa mengisi sop-sop terdepan ketika kita mendatangi sholat tepat waktu. Dan banyak hal-hal yang lain yang bisa menjadikan kita memiliki kekurangan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ayyuhal muslimun ibadallah, jangankan setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beribadah pun kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ibadallah, ketahuilah bahwa istighfar akan banyak mendatangkan faedah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Di antara manfaatnya adalah dimudahkannya segala urusan bagi setiap manusia yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nazal bala illa likabri wa la yurfa'u illa likubri." Tidaklah bencana turun di muka bumi ini, tidaklah permasalahan itu menimpa kita kecuali karena dosa. Wala yurfa'u illa bitaubati, dan bencana tersebut, permasalahan tersebut tidak akan diangkat melainkan karena taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita pahami dari ayat ini bahwasanya setiap permasalahan, setiap problem yang kita miliki, jalan keluarnya adalah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah kegundahan yang menimpa hati kita, kekacauan yang menimpa pikiran kita, itu melainkan karena dosa yang kita miliki. Oleh karena itu, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari segala urusan-urusan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adapun manfaat yang akan kita rasakan di hari kiamat nanti ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, sebagaimana apa yang disisahkan nanti di hari kiamat, akan ada seorang laki-laki yang tiba-tiba dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rajul la turfa' atau la yurfa' darajatuhu fil jannah, faqala anna min hadha faqila li istighfar walad balad. Ada seorang yang tiba-tiba dinaikkan derajatnya di hari kiamat atau di surga, yang kemudian dia mengatakan, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba saya dinaikkan derajatku? Kemudian dikatakan kepadanya, ini disebabkan karena istighfarnya anakmu untukmu, dikarenakan anakmu selalu memintakan ampun kepada, sehingga derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ayuhal muslimuna ibadallah, semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita ingat ataupun yang tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقيم الصلاة.